jangan pernah dihitung. Karena ketika dihitung, ya tak lagi menjadi pengorbanan. Ia hanyalah pemberian untung rugi yang diperhitungkan. Pengorbanan, ia memikirkan apa yang perlu dilakukan untuk menolong menyelesaikan apa yang ada di depan. Pengorbanan tak memimpikan imbalan, kecewa bila tak mendapatkan. Tidak, pengorbanan harus dilakukan dalam kemurnian, kegairahan untuk berkorban, memberikan diri, memberikan energi, memberikan apa yang bisa diberi dalam kehidupan ini. Pengorbanan harus terus berkobar, menyala-nyala bagaikan api, tak pernah berhenti, tak berkesudahan, sekalipun air menyirami, ia redup sesaat, tapi kemudian menunjukkan kekuatan, menyala luar biasa. Itulah pengorbanan yang selalu ada dan akan menjadi kekuatan yang tak hanya menguatkan diri sendiri, tapi menguatkan orang di sekitarnya. Pengorbanan memang terasa semakin langka, semakin sulit menemukannya, maka orang mulai meragukannya. Tapi kalau kita mengobarkannya, pengorbanan akan menjadi daya tarik yang luar biasa, supaya semua orang berlomba ke sana, tak mengorbankan diri secara sia-sia di tempat yang salah, memberi nyawa untuk mengambil nyawa orang yang lainnya, tak menciptakan sebuah keributan untuk apa yang ingin dicapainya, tapi membagikan kedamaian. Itulah pengorbanan yang semestinya. Punyakah kita? Biar kita bertanya, karena sudah seharusnya kita memilikinya dan terus menambahnya, membagikannya dengan tidak pernah lelah. Bersama saya, Bigman Sirait.